بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Ma'asyar al-muslimin wal-muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Kitabul Fitan wa Asrat As-Sa'ah, kitab fitnah-fitnah dan tanda-tanda kiamat. Lanjutan dari bab yang ke-23, keluarnya Dajjal, tempat atau menetapnya dia di bumi, turunnya Nabi Isa dan ia membunuh Dajjal, hilangnya ahli kebaikan dan keimanan, tersisanya orang-orang buruk dan penyembah-penyembah berhala, ditiupnya sangkakala dan dibangkitkannya manusia dari dalam kubur atau dari kubur. Hadis yang ke-7336. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن أبي حيان عن أبي زرعة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما dibawakan oleh Imam Muslim dalam riwayat ini dengan sanadnya bahwa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang urutan tanda-tanda kiamat, tentang urutan tanda-tanda kiamat besar, di mana Nabi SAW bersabda: Inna awwalal ayati khurujan, sesungguhnya yang pertama-tama dari tanda-tanda kiamat yang keluar, yang muncul adalah tulu'u syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, yaitu dari barat. Ini awal tanda yang muncul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa khurujud dabbah 'alan nasi duha, dan keluarnya hewan melata menuju manusia di waktu duha. Ya, inilah dua tanda kiamat yang pertama kali atau yang pertama-tama muncul, kata Nabi SAW. Terbitnya matahari dari barat, kemudian munculnya hewan melata, ya, ad-dabbah, waktu munculnya duha. Ya, waktu munculnya duha, dan dia juga berkeliling, berputar di bumi untuk menyampaikan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, bahwa Allah mengeluarkan atas manusia dabbah, hewan melata, ya, yang menyampaikan kepada manusia, tukallimuhum annannasa kanu biayatillahi la yu'minun, menyampaikan bahwa mereka manusia tidak mengimani ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini dua ayat atau dua tanda yang disebutkan oleh Nabi. Yang pertama-tama muncul, kata Nabi, wa ayyuhuma ma kanat qabla sahibatiha, jika satu di antara dua ini muncul, maka kawannya pasti muncul setelahnya. Jadi berurutan, ya, dua tanda ini, yaitu terbit matahari dan keluarnya dabbah di waktu duha. Bila mana salah satunya muncul, maka setelahnya pasti yang kedua. Kalau seandainya yang pertama kali muncul adalah dabbah, maka persis setelah itu terbit matahari dari barat. Ya. Ala ithriha qariban, setelahnya dalam waktu yang dekat. Jadi dua ayat ini, dua tanda ini berurutan. Dan dia, yang pertama yang kita ambil dari hadis ini, bahwa dua tanda ini yang pertama-tama muncul. Kemudian apa di antara kedua ini yang pertama sekali? Nabi SAW juga tidak memastikan atau tidak menegaskan. Dia hanya mengatakan kalau satu dari kedua ini muncul, maka pasti setelahnya yang kedua. Mereka dua tanda ini berurutan. Dan ini wallahu ta'ala alam, tidak ada berhubungan dengan bunyi ba. Ya. Nabi SAW di sini hanya menegaskan tentang tanda kiamat yang pertama muncul, dan Nabi memberikan dua nama, yaitu terbit matahari dari barat, kemudian keluarnya dabbah di waktu duha. Dan Nabi juga tidak memastikan di antara dua ini mana yang paling pertama. Ya. Tetapi kalau satu dari keduanya sudah muncul, maka setelahnya pasti yang kedua. Setelahnya pasti yang kedua, ini menunjukkan bahwa mereka dua tanda ini yang pertama-tama muncul sebelum kiamat terjadi. Ya. Inilah kesimpulan dari hadis ini. Dan kalau kita bandingkan dengan bunyi bab, kalau dibawa-bawakan ke seperti itu, memang menunjukkan ya bahwa terbitnya matahari dari barat, maka justru banyak orang yang beriman. Ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Ayat ini kata para ulama tafsir adalah terbitnya matahari dari barat. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Ya, la yanfa'u nafsan, surat Al-An'am ayat 158. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahum an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Apakah mereka menanti atau tidaklah mereka menunggu menanti kecuali datangnya malaikat atau datangnya Allah untuk mengadili mereka, atau datang sebagian tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tanda kiamat, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika, hari ketika datang sebagian tanda-tanda Tuhanmu, maksudnya tanda kiamat. Dan ulama tafsir menyatakan bahwa itu terbitnya matahari dari barat. La yanfa'u nafsan imanuha, tidak bermanfaat bagi seseorang imannya, lam takun amanat min qablu, yang sebelumnya tidak beriman. Tiba-tiba ketika melihat matahari terbit dari barat baru beriman, maka imannya ketika itu tidak berguna. Bukan tidak ada orang yang beriman, ada. Ya, ada orang yang beriman. Tetapi orang yang baru beriman setelah melihat matahari terbit dari barat, imannya tidak berguna. Kemudian au kasabat fi imaniha khaira, atau dia memperbuat kebaikan dengan iman yang sudah ada. Sebelumnya dia beriman, cuma tidak banyak beribadah, tidak banyak beramal. Ketika melihat matahari terbit dari barat, banyak amalannya. Maka amalan yang dilakukan setelah terbit matahari dari barat oleh orang-orang yang beriman sebelum orang yang beriman itu tidak juga berguna. Jadi kalau dikatakan bahwa tidak ada yang beriman, ada. Ya. Ada beriman. Jadi sekali lagi, saya belum memahami hubungan hadis ini dengan bunyi bab, dan mungkin saja ada. Ya. Dakhil mungkin la alaqatahu bitarjamah, lakin alaqatu min dimnil kitab alladhi dhakara Imam Muslim, Kitabul Fitan wa Ashratis Sa'ah. Masyaallah. Imam Muslim na'rif annahu lamma qala kitabu al-fitan wa asrar as-sa'ah, kull al-ahadith allati ja'at fi معظم الاحاديث التي تحت هذا الباب تحت الترجمه ذكر الفتن الترجمه التي ذكر النووي باب خروج الدجال الاحاديث و ذكر هذه الاشياء خلال الا هذا الحديث يعني في الترجمه ما يذكر خروج طلوع الشمس من مغربها لكن معظم هذه الاشياء الترجمة موجود في ذكر في هذا الأحاديث. أيوة. إلا هذا الحديث. طيب. Ya itu yang tadi saya apakan bahwa yang bunyi bab itu selain dari hadis ini itu semuanya ada hubungannya. Selain dari hadis yang sekarang itu ada hubungan dengan bunyi bab, terutama hadis yang sudah kita baca kemarin. Hadis pertama dan kedua itu sangat erat, dan bahkan mungkin bunyi bab itu diambil dari hadis yang pertama. Kemudian hadis yang sekarang itu tidak ada kaitannya secara langsung dengan bunyi bab, tetapi tetap ada tanda kiamat, ada fitnah. Ya, tanda kiamat itu terbitnya matahari dari barat, ini tanda yang pertama-tama, dan bahkan dua tanda yang pertama muncul kata Nabi dalam hadis ini. Terbit matahari dari barat, munculnya hewan melata. Dan hewan ada. Hewan ada di mana-mana. Tetapi ini hewan yang berbeda. Ya. Hewan yang berbeda. Di samping dia bisa berbicara, mengingatkan manusia. Dan dia sebagian riwayat menyatakan ia keluar dari bukit Safa. Ya. Di bukit Safa. Keluar kemudian berputar, berkeliling, kemudian menyampaikan kepada manusia, mengingatkan kenapa kalian mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, atau mengabarkan manusia mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini dua tanda yang pertama-tama muncul, dan Nabi tidak menegaskan seperti yang tadi kita sampaikan, tidak menegaskan di antara dua ini mana yang paling pertama. Cuma kalau sudah keluar satu, setelahnya pasti yang kedua. Ya, ini hadis 7336. Kemudian ada pelajaran yang sangat penting kita ambil dari ungkapan Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma. Di awal hadis dia mengatakan hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan lam ansahu ba'du. Ya, saya telah menghafal dari Nabi SAW sebuah hadis yang tidak akan saya lupakan setelahnya, atau tidak akan yang saya tidak lupa selama-lamanya. ya, tidak akan melupakan selama-lamanya. Atau setelah itu saya tidak melupakannya. Tidak pernah atau tidak sama sekali Abdullah bin Amr tidak lupa hadis tersebut setelah Nabi menyampaikan. Ini menunjukkan yang pertama, terkadang perkara-perkara yang sangat penting, yang berbeda, yang didengar dari orang, terkadang susah kita untuk melupakannya. Yang kedua, sekuat-kuatnya hafalan, lupa pasti akan datang. Sekuat-kuatnya hafalan, lupa tetap akan datang. Ini menunjukkan bahwa hadis-hadis yang lain bisa jadi Abdullah bin Amr lupa. Ya, Abdullah bin Amr lupa. Dan kelebihan Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala an, dia mencatat, dia menulis. Hafalannya dia bukukan. Ya. Dan itu yang diakui oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Abdullah bin Amr ini lebih banyak hafalannya dari saya. Apa alasan Abu Hurairah? Karena dia menulis, nampak jumlah hafalannya nyata, sementara hafalan tidak nampak. Kalau di otak tidak tahu, orang hanya mengabarkan dia hafal 10.000 hadis. Mana dia? Dia hafal 30 juz. Sekian banyak orang yang mengaku hafal 30 juz. Tetapi kalau dites dari 5 soal, mungkin satu yang lancar selancar-lancarnya. Yang sisanya banyak tersendat-sendatnya. Ya. Itulah nilai sebuah hafalan. Sementara Abdullah bin Amr bin As nampak dia misalnya menghafal 2000 hadis tertulis. Ini dia. Itu yang saya hafal. Kemudian dites, dia hafal. Ya. Tetapi tetap saja sekuat-kuat hafalan seseorang, sifat lupa akan ada. Makanya perawi-perawi hadis itu ada nanti yang diberikan nilai pada rapornya, taghayyara bi akhara. Taghayyara, ini nilai rapor seorang perawi yang dibuat oleh para peneliti perawi hadis. Mereka buatkan nilai-nilai orang per orang sehingga hadis ini benar-benar terjaga. Kalau perawinya benar-benar kuat, maka terjaga hadis. Ada perawi yang awal di usia mudanya sangat kuat hafalannya, tetapi akhir-akhir usianya melemah. Itu luar biasa. Ini kenapa bisa sampai muncul nilai itu dari seorang perawi, peneliti hadis atau peneliti perawi? Karena dia menguasai semua riwayat perawi itu. Yang diriwayatkan sebelum, ya, yang diriwayatkannya setelah. Mereka menguasainya sehingga sampai mengatakan ini orang ketika usianya 65 tahun melemah hafalannya. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya nanti riwayat yang dia diriwayatkan dari dia, mereka akan teliti. Riwayat ini sebelum dia berubah atau setelah? Kalau sebelum, sahih. Kalau setelah, lemah. Nah, ini yang membuat kita bangga dengan hadis. Ya. Dan mereka sudah mengumpulkan pula riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh beliau sebelum dan yang setelah. Ada juga seorang perawi itu kuat hafalannya, tetapi dia hafalan itu bersandar ke kitab. Kalau dia meriwayatkan dengan kitabnya kuat, benar. Ya. Dibacanya kitabnya kemudian disampaikannya, maka dia kuat. Tetapi ketika pustakanya terbakar, rusak hafalannya, maka berubah pula nilainya. Dan para ulama yang meneliti hadis mencari tahu, mengumpulkan, membedakan mana riwayat yang dia riwayatkan sebelum terbakar pustakanya dan mana riwayat yang dia riwayatkan setelah terbakar pustakanya. Ini menunjukkan bahwa tetap lupa. Makanya kata ahli ilmu, manusia ini dinamakan dengan manusia karena salah satu dari suku kata atau akar kata manusia itu adalah nisyan. Ya. Karena dia pelupa. Ya. tentang Nabi Adam, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wanasi, ada kata-kata itu, dan Nabi Adam lupa. Nabi Adam lupa. Itulah manusia sampai seterusnya sampai hari ini. Jadi ada yang kita yang lemah hafalan ini, yang bukan layak juga dikatakan lemah, karena dalam tanda kutipnya lemah dalam penilaian para ulama hadis itu bukan lemah seperti kita sekarang ini, ya, bukan lemah seperti kita sekarang ini yang sama sekali, ya, tidak karu-karuan lemahnya kita dalam hafalan, ya. Kalau yang lemah dalam penilaian mereka mungkin seorang ulama hadis sekarang, ya, yang kuat hafalannya. Jadi kata mereka dinamakan manusia itu dengan manusia karena pelupa. Karena pelupa. Jadi kita yang biasa pelupa ini, ada kalanya kita tidak bisa lupa sesuatu kejadian dalam kehidupan kita atau kata-kata orang dalam kehidupan kita. Walaupun kita pelupa, tetapi atau kita tidak kuat hafalan, ada saja yang tidak akan, ada kata-kata atau kejadian dalam hidup kita yang susah kita melupakannya. Apalagi kata-kata orang yang menyayat-nyayat hati, melukai hati kita. Ya. Karena memang kita tidak mau dikata-katai seperti itu, maka susah kita melupakannya. Adapun kata-kata baik orang bisa jadi, ya, orang menasihati kemudian menyentuh hati dan susah untuk dilupakan, dan yang lain-lainnya. Abdullah bin Amr bin As di sini terkumpul di situ yang kedua-duanya. Yang pertama karena dia memang niatnya menghafal. Kemudian yang kedua karena yang didengarnya itu sesuatu yang tidak mungkin dilupakan. Sangat istimewa dan sangat berbeda dengan yang lain. Ternyata tentang tanda-tanda kiamat yang pertama-tama kali muncul. Dan ini tidak ada dalam hadis-hadis yang lain. Ya. Makanya di sini dalam satu bab hanya satu ayat di sini, dan yang juga tidak ada hubungan erat dengan bunyi bab yang dibuat oleh Imam Nawawi, ya, bahwa tanda-tanda kiamat yang pertama-tama muncul ada dua. Kalau satu dari duanya sudah muncul, yang keduanya pasti datang setelahnya dalam waktu yang tidak lama. Nah, ini tentang masalah saya menghafal dari Nabi sebuah hadis yang saya tidak lupa setelah itu lagi. Setelah itu saya tidak lupa, menunjukkan bahwa yang membuat dia tidak lupa yang pertama karena memang dia niatnya menghafal dan dia memurojaah. Yang kedua karena hadisnya berbeda dengan hadis-hadis yang lain. Berbeda dengan hadis-hadis yang lain. Itulah hadis yang ke-7336 dan setelahnya 7337. قال رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة قال جلس إلى مروان بن الحكم بالمدينة ثلاثة نفر من المسلمين فسمعوه وهو يحدث عن الآيات أن أولها خروجا الدجال فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لم يقل مروان شيئا قد حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر بمثله. Hadis yang sama, hadis Abdullah bin Amr bin As yang tadi radhiyallahu ta'ala anhuma dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan jalur sanad yang lain. Ya. Cuma riwayat yang sekarang ini didahului oleh cerita. Ya, didahului oleh cerita. Kalau tadi didahului oleh ungkapan pernyataan Abdullah bin Amr, ya, bahwa saya menghafal sebuah hadis dari Nabi yang tidak saya lupakan lagi. Yang kedua ini cerita bahwa ada tiga orang dari kaum muslimin. Ada thalathatu nafarin minal muslimin. Ada tiga orang kaum muslimin yang duduk menghadap, datang menghadap Marwan ibnul Hakam. Marwan ibnul Hakam salah satu dari khalifah Bani Umayyah. Ya. Dari khalifah Bani Umayyah. Tiga orang ini menjumpai Marwan bin Hakam di Madinah. Kemudian mereka yang bertiga ini mendengar Marwan, fasami'uhu, mendengar Marwan, wa huwa yuhadditsu anil ayat. Marwan ketika itu sedang membahas tentang tanda-tanda kiamat. Ya, tentang tanda-tanda kiamat. Lalu di antara yang dia ungkapkan adalah anna awwalaha khurujan ad-dajjal. Kata Marwan bahwa tanda kiamat yang tadi kita bahas yang pertama kali nanti yang pertama kali muncul nanti adalah dajjal. Kata siapa? Marwan. Ya, kata Marwan bin al-Hakam. Ya, rahimahullahu taala. Bisa jadi orang yang bertiga ini menanyakan kepada Abdullah. Bisa jadi orang yang tadi bertiga mendengar Marwan mengeluarkan pernyataan bahwa Dajjal lah tanda kiamat besar yang pertama kali muncul. Kemudian mereka sampaikan kepada Abdullah bin Amr bin As. Sehingga muncul hadis ini. Atau Abdullah bin Amr bin As ada di dekat situ. Dan dia mendengar Marwan berbicara. Menyampaikan tentang tanda kiamat dan menegaskan bahwa yang pertama kali muncul Dajjal. Lalu Abdullah bin Amr meluruskan, menjelaskan yang benar. Dan dengan mengungkapkan kata-kata, lam yakul Marwanu syai'an. Marwan tidaklah mengatakan sesuatu, maksudnya yang benar. Tidaklah mengatakan sesuatu yang benar. Jadi pernyataannya atau statement Marwan tidaklah benar. Apa yang ia ceritakan, yang ia sampaikan bahwa Dajjal itu yang pertama kali muncul dari tanda kiamat itu tidaklah benar. Lam yakul Marwan syai'an, kata Abdullah. Ya. Qad hafiztu, kemudian dia menjelaskan alasan kenapa dia menyalahkan. Ya, kenapa dia menyalahkan. Ini menunjukkan bahwa sesuatu pendapat bila bertentangan dengan hadis maka pendapat itu tidak ada nilainya. Makanya Abdullah mengatakan Marwan tidak mengungkapkan kata-kata yang berharga, kata-kata yang bernilai. Kenapa? Karena ternyata hadis menentangnya, hadis menolaknya. Hadis Nabi SAW, saya dengar ia mengatakan bahwa tanda kiamat yang pertama kali muncul bukan Dajjal. Tetapi apa tadi? Terbit matahari dari barat dan dabbah. Ya, bukan Dajjal. Nah ini pelajarannya adalah itu tadi. Bahwa bila mana pendapat bertentangan dengan hadis Nabi SAW yang sahih, maka pendapat itu tidak berharga. Tidak bernilai. Tidak ada gunanya. Ya. Seakan-akan dia tidak mengucapkan kata-kata sama sekali. Lam yakul Marwan syai'an. Ini pendahulu dari hadis yang sama, yaitu cerita tentang Marwan ibn al-Hakam. Apakah Marwan ketika itu sudah jadi khalifah atau belum? Ada kemungkinan. Ya. Bisa jadi dia gubernur di Madinah. Tetap saja pemimpin. Tetapi tetap. Ya. Yang keliru disampaikan keliru, tetapi dia tidak menghasut, ya, tidak menghasut orang untuk memberontak atau membenci penguasa, sama sekali tidak. Walaupun penguasanya jelas salah dalam urusan agama, yang penting luruskan, jelaskan bahwa hadisnya begini, ya, bukan mengompori dan memprovokasi masyarakat atau rakyat untuk berbenturan dengan penguasa. Wallahu a'lam. Ya. Hadis berikutnya 7338. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا نصر بن علي الجحضمي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن أبي حيان عن أبي زرعة قال: تذاكروا الساعة عند مروان. فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديثهما ولم يذكر ضحى. مسيح حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه dibawakan oleh Imam Muslim dari jalur sanad yang baru. Ya, dimulai dari Abu Zur'ah, Abu Zur'ah. Ya. Rawi dari Abdullah bin Amr, muridnya Abdullah bin Amr. Apa kata Abu Zur'ah? Qala tadzakaru as-sa'ah 'inda Marwan. Ada beberapa orang yang membahas tentang kiamat di dekat Marwan Ibnul Hakam. Kemudian ya, mungkin ada tambahan atau masukan, atau Marwan menyampaikan pendapatnya lalu Abdullah bin Amr bin As meluruskan. Ya, yang benarnya bukan itu, yang benarnya adalah hadis Nabi SAW, yaitu tanda-tanda kiamat besar. Yang pertama-tama muncul adalah terbit matahari dari barat dan keluarnya dabbah. Wallahu a'lam. Iya benar. Salah ini, terjemahannya salah. 613 ya, lihat terjemahan hadis yang tadi kita buatkan nomor 7338 atau yang di kitab 7311. Baris yang keempat dari atas, lalu Abdullah bin Marwan. Ya, ini salah fatalnya. Benarnya Abdullah bin Amr, sahabat Nabi SAW. Sementara Marwannya tidak ada. Ya, ada cerita sebelumnya. Bicarakanlah. Ini terjemahan dari awal sudah keliru ya. Terjemahannya sudah keliru dari awal. Coba kita lihat Nasr bin Al-Jahdami. Nasr bin Ali Al-Jahdami telah memberitahukan kepada kami, kata Imam Muslim, kata beliau, gurunya Abu Ahmad, ya, kemudian telah memberitahukan kepada kami Sufyan, kemudian telah memberitahukan, ini tidak ada telah memberitahukan di sini, Sufyan langsung dari, tanpa ada memberitahukan, ya, Sufyan dari, ya, baris yang kedua itu ujung telah memberitahukan kepada kami, tidak ada sama sekali, karena di situ an bukan haddatsana. Ya, haddatsana Sufyan an Abi Hayyan. Ya, Sufyan dari Abu Hayyan. Ya, telah memberitahukan kepada kami Sufyan dari Abu Hayyan. Ya, jadi kata telah memberitahukan di baris kedua, ya, kepada kami baris ketiga itu tidak ada. Langsung dari Abu Hayyan, dari Abu Zur'ah, ia berkata, nah ini bukan kata kerja perintah ya. Bukan kata kerja perintah. Ini yang mungkin penerjemah memahami kata kerja perintah, tapi dia adalah berita. Ya, berita. Tadzakaru maksudnya mereka sedang muzakarah, bukan muzakaralah kalian, bukan. Bukan kata kerja perintah. Di sini artinya apa? Bicarakanlah hari kiamat dengan Marwan. Ya. Bicarakanlah, yang menyuruh siapa? Abu Zur'ah. Ya, padahal Abu Zur'ah bercerita, kalau kita lihat redaksi hadis yang nomor 7336 tadi, ya, atau enggak, 7337 itu ada tiga orang yang dekat, yang bersama Marwan. Jadi Abu Zur'ah bercerita tentang kejadian, bukan menyuruh. Benarnya ya, Abu Zur'ah berkata mereka membicarakan hari kiamat dengan Marwan. Nah, itu dia. Mereka membicarakan hari kiamat dengan Marwan, bukan seperti yang tertulis apa? Bicarakanlah. Ini kan kata kerja perintah. Sementara riwayatnya bukan maksudnya tazakaru, bukan fi'lul amri tetapi fi'lul madhi. Untuk hum. Tadhakara, ya tadhakara, tadhakara, tadhakaru. Ya, kalau wazan sarafnya, ini juga perlu diperbaiki ya. Kemudian yang tadi, Abdullah bin Amr bukan bin Marwan. Ya, ini diperbaiki. Wallahu ta'ala alam. Dan itu hadis-hadis yang ada di bab 23. Kemudian kita masuk ke bab yang ke-24. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala bab qissatil jassasah. Ya, ini yang kita berkali-kali menyinggungnya ya, al-jassasah. Ya, al-jassasah. Ini kisah Tamim Ad-Dari, sahabat Nabi SAW. Dia kejadiannya sebelum masuk Islam. Kejadiannya sebelum masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, baru dia bercerita tentang kejadian ini. Dan ternyata sama persis dengan yang diceritakan oleh Nabi SAW. Ya, tentang Dajjal. Jadi Al-Jassasa adalah di sini terjemahannya binatang besar. Ya. Binatang besar. Hiya bifathil jim, ikra. هي بفتح الجيم وتشديد السين المهملة الأولى قيل سميت بذلك لتجسسها الأخبار للدجال وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنها دابة الأرض المذكورة في القرآن. Yeah. Ada dua makna dari jasasa. Yang pertama, yeah, makhluk yang aneh, yang tidak lazimnya bentuk dan rupanya, kemudian dinamakan dengan jassasah karena dia memata-matai, ya, melakukan spionase, ya, memata-matai. Jadi berita-berita gaib itu dia tahu, berita-berita tentang yang terjadi, makanya nanti dia akan bertanya kepada rombongan Tamim Ad-Dari tentang ini, tentang itu, tentang ini, tentang itu, dari cerita-cerita yang akan terjadi, ya. Jadi itu sebab dinamakan dengan jassas. Makanya mata-mata dalam bahasa Arab namanya apa? Jasus. Jasus, mata-mata. Kemudian yang kedua dinukilkan oleh Nawawi adalah pendapat Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa yang dimaksud dengan jassasa adalah dabbatul ardi al-madhkura fil Quran, yaitu hewan melata yang tadi ada dalam tanda dua, yang dua tanda yang pertama-tama muncul. Nah, itu yang salah satunya adalah jassasah ini menurut pendapat Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhuma. Iya, jadi apakah dia dajjal atau yang lain? Ya, ini yang juga sama dengan Ibnu Sayyad. Baik, kita baca sebagian dari hadis ini. Hadis nomor 7339. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala haddathana Abdul Warith ibn Abdul Samad ibn Abdul Warith wa Hajjaj ibn al-Sha'ir kilahuma 'an Abdul Samad wal ladh li Abdul Warith ibn Abdul Samad qala haddathana abi عن جدي عن الحسين بن ذكوان قال حدثنا ابن بريدة قال حدثني عامر بن شراحيل الشعبي شعب همدان أنه سأل فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أخت الضحاك بن قيس وكانت من المهاجرات الأول فقال حدثيني حديثا سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسنديه إلى أحد غيره فقالت لئن شئت لأفعلن فقال لها أجل حدثيني فقالت نكحت ابن المغيرة وهو من خيار شباب قريش يومئذ، فأصيب في أول الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تأيمت خطبني عبد الرحمن بن عوف في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم على مولاه أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وكنت قد حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحبني فليحب أسامة. فلما كلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: أمري بيدك، فأنكحني من شئت. فقال: انتقلي إلى أم شريك، وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله، ينزل عليها الضيفان. فقلت: سأفعل. فقال: لا تفعلي، إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان، فإني أكره أن يسقط عنك خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين، ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم رضي الله عنه، وهو رجل من بني فهر قريش، وهو من البطن الذي هي منه. فانتقلت إليه، فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي: الصلاة جامعة. فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال: ليلزم كل إنسان مصلاه. ثم قال: أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميمنا الداري رضي الله عنه كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم. Nah, sampai di situ. Ya, ini barulah dari sampai itu awal ceritanya. Sepanjang tadi itu belum masuk cerita Jassasah. Ya, itu yang tadi didengar dibaca itu cerita Fatimah bintu Qais, perawi hadis ini. Ya, yang meriwayatkan dari Nabi SAW. Dan Nabi meriwayatkan dari Tamim Ad-Dari, ya, menceritakan apa yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari. Jadi hadis ini adalah musnadnya Fatimah bintu Qais, seorang wanita sahabat yang nanti akan kita janda, ya, meninggal suaminya Syu'bah bin Mughirah. Al-Mughirah bin Syu'bah meninggal suaminya di salah satu perangan, kemudian dia janda, lalu dia dipinang oleh Abdurrahman bin Auf. Ya. Dan Nabi SAW justru menawarkan dia kepada Usamah bin Zaid. Dan ada kecenderungannya untuk dengan tawaran Nabi, dan insyaallah akan kita baca sampai selesai tadi dibaca, belum sampai ke cerita Jassasah. Nanti ini sangat menarik cerita yang pertama ini, ya, yang panjang tadi akan kita uraikan pada pertemuan yang akan datang, dan insya Allah akan kita lanjutkan juga lanjutan cerita tentang Jassasah yang didengar oleh Nabi SAW dari Tamim Ad-Dari. Jadi sebenarnya hadis ini kalau kita lihat musnadnya, perawinya yang dari Nabi itu bukan Tamim Ad-Dari, tetapi Fatimah bintu Qais. Sementara Tamim Ad-Dari ini yang terjadi padanya hadis ini. Ya, nanti dia akan menceritakan pengalamannya, dan Nabi SAW meriwayatkan kepada para sahabat dan didengar oleh Fatimah. Dan banyak pelajaran nanti akan kita ambil. Fatimah ini ikut sholat sunnah bersama Nabi ketika itu, dan bolehnya sholat sunat berjamaah. Ini juga antara faedah, bolehnya sholat sunat berjamaah. Karena Nabi SAW mengumpulkan, kemudian setelah berkumpul bukan sekedar langsung menyampaikan pengajian, tetapi sholat-sholat dulu. Sholat-sholat dulu, dan setelah selesai sholat sunat barulah Nabi SAW menyampaikan ceritanya Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala an. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Mughira. Al-Ghazwa. Cuma talaqa.